السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Al-Bayan, Cianjur, Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, juga pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Ayla TV Cirebon dan pendengar radio kita Cirebon, pendengar Radio Hang Padang dan pemirsa Surau TV Padang dan Ahsan TV gabung juga ya, Ahsan TV, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang buah dari ma'rifatullah adalah keikhlasan. Kita sudah membahas makna ikhlas dan sekarang sedang membahas buah dari keikhlasan. Sudah satu buah yang kita bahas. Orang yang ikhlas akan diberikan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut ke buah yang kedua ini, buah mu'ajjalah ya, buah yang diapa? Yang disegerakan. Sebab kita sudah bahas ada dua buah, dua jenis buah keikhlasan, mu'ajjalah dan mu'ajjalah. Mu'ajjalah dengan ain yang disegerakan di dunia, muajjalah dengan hamzah nanti ditunda di akhirat. Salah satu di antara buah muajjalah dari keikhlasan adalah diberikan perlindungan. Kita lanjut ke poin yang kedua. Buah kedua dari keikhlasan adalah أن الله عز وجل يصرف عنه الخواطر المرديء والأفكار المشوشة والوساوس المسلطة. Allah akan menghindarkan orang yang ikhlas dari keinginan-keinginan buruk, pemikiran-pemikiran sesat, dan was-was setan yang mendominasi. Kita sudah tahu bahwa seseorang melakukan perbuatan buruk karena memang dia diberi keinginan untuk berbuat buruk oleh Allah Azza wa Jalla. Kok bisa Allah memberikan keinginan buruk? Ya, itu hukuman Allah. Hukuman dari Allah kepada orang itu karena orang itu sudah melakukan sebuah pelanggaran. Baik melanggar apa yang Allah larang atau meninggalkan yang Allah perintahkan. Kalau seseorang menyimpang dari syariat, baik penyimpangannya berupa meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, Allah hukum segera di dunia itu juga. Apa hukumannya? Hukumannya orang itu diberi keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu hukuman. Hukumannya Allah cabut nikmat hidayah, nikmat ibadah dari diri orang itu. Kalau biasa kita umpamanya ibadah rutin, suatu saat malas itu melakukan ibadah, akhirnya ditinggalkan. Itu hukuman dari Allah. Allah cabut hidayah. Mungkin karena dia melakukan dosa sebelumnya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, "Idza akhlasal 'abdu inqata'at anhu kathratul wasawis warriya." Bila seorang hamba ikhlas, akan terputuslah dari dia banyak was-was dan keinginan untuk riya. Apakah orang-orang tahu bahwa riya itu dilarang? Ya, tahu. Termasuk yang suka riya, yang suka selfie, suka mengobral kebaikannya, diekspos ke orang, di-share ke orang. Dia tahu itu bisa menghapus pahalanya. Tapi kenapa dia lakukan? Karena itu tadi, diberi keinginan buruk untuk riya. Salah satunya adalah karena dosa yang dia lakukan. Nah, keikhlasan bisa menghapus keinginan untuk bermaksiat apapun bentuk kemaksiatannya. Seperti Abu Sulaiman Ad-Darani tadi menyatakan, "Idza akhlasal 'abdu inqata'at anhu kathratul wasawis warriya." Bila seorang hamba ikhlas, akan terputus dari diri dia banyak was-was dan keinginan untuk riya, akan diputus dalam hatinya oleh Allah. Berkata Syekhul Islam, ini yang menjadi rahasia kenapa Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam selamat dari godaan yang dahsyat. Tahu apa godaannya kan? Dia seorang pemuda, syahwatnya sedang memuncak, ada rasa suka kepada seorang wanita. Wanita yang disukai ini itu memiliki seluruh kelebihan yang menjadi daya tarik seorang wanita bagi laki-laki. Dia wanita bangsawan, berkuasa, kaya raya. Selain itu secara fisik dua, dia juga luar biasa. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Artinya cantik bingit. Lalu dia berdandan. Dan dandanannya sataker kebek. Ini gak ada terjemahannya. Sudah cantik dandan sataker kebek ya. Dia maksa kepada Nabiullah Yusuf untuk berbuat maksiat. Sementara pada diri Nabi Yusuf ada rasa apa kepada dia? Ada rasa suka. Qad hammat biha wa hamma hammat bihi wa hamma biha. Ikhwan maju lagi. Ikhwan maju lagi, yang ada apa? Space kosong di depan sedikit juga ngangsot. Ngesot. Ahwat juga tolong demikian ya, maju ke arah yang lebih dalam, ke arah yang lebih depan, biar yang di luar ke bagian tempat ya. Ahwat juga demikian. Jadi godaan bagi Nabi Yusuf luar biasa. Susah bagi seorang laki-laki menghindari godaan itu. Umumnya laki-laki jangankan digoda begitu, ya. Ada perempuan lewat yang ia tua, ia jelek juga dia menggoda. Nah, Nabi Yusuf tidak. Diselamatkan oleh Allah. Apa kuncinya? Kuncinya karena keikhlasan beliau. Berkata Syekhul Islam, kata beliau, annal ikhlasad dina lillah. Anna ikhlasad dini lillah. yamna'u min tasalluti syaitan wa min walayati syaitan allati tujibu al-'adzab kama qala ta'ala kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya ikhlas dalam melakukan seluruh agama karena Allah bisa mencegah dominasi dan godaan setan atas diri orang itu, godaan setan yang bisa menjerumuskan kepada azab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami ingin memalingkan dari Yusuf keburukan dan fahsya. Fahsya itu perbuatan keji. Kami palingkan perbuatan buruk dan perbuatan keji dari Nabi Yusuf. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena sungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Lalu beliau menjelaskan, Syekhul Islam, فَإِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ الدِّينِ كَانَ هَذَا مَنِعًا لَهُ مِنْ فِعْلِ ضِدِّ ذَلِكَ وَمِنْ إِخَاءِ الشَّيْطَانِ لَهُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يُخْلِصْ لِرَبِّهِ الدِّينِ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا خُلِقَ لَهُ وَفُطِرَ عَلَيْهِ أُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ مِنْ إِقَابِهِ تَسَلُّطُ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ حتى يزين له فعل السيئات وكان إلهامه الفجور عقوبة له على كونه لم يتق الله. Bila seorang hamba ikhlas dalam melakukan seluruh agama ini karena Allah, hal itu akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan buruk, termasuk dari penguasaan setan, bujukan setan untuk terjerumus ke dalam maksiat. Sebaliknya, apabila dia tidak ikhlas dalam melakukan agama ini karena Allah, dicampur-campur ya gitu ya, atau tidak melakukan ibadah yang menjadi tujuan utama hidup dan diciptakannya dia, maka dia akan diazab. Di antara azab yang Allah berikan kepada orang itu di dunia adalah setan mudah menguasai dia, sehingga setan sering menghiasi amal-amal buruk yang dia lakukan, dan keinginan yang muncul, keinginan buruk yang muncul dalam dirinya merupakan azab Allah kepada dia karena ketidakikhlasannya. Jadi yang paling parah orang itu berbuat buruk tapi tidak merasa salah dengan perbuatan buruknya. Merasa benar, ada aja muncul apologi atau justifikasi, legitimasi, alasan untuk membenarkan, menganggap lumrah kesalahan yang baru saja dilakukannya. Dan ini termasuk salah satu di antara jebakan setan laknatullahi alaih. Sering saya ungkap sebuah riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan Al-Quran surah Ali Imran tentang ciri orang yang bertakwa. Salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tidak ada orang yang seperti itu. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, berbuat keji, ini dosa kecil apa besar? Dosa besar. Menunjukkan orang bertakwa mungkin terjerumus dalam dosa besar. Awdhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka cepat-cepat ingat kepada Allah, beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosanya. Inilah perbedaan orang durhaka dengan orang takwa. Orang takwa mah setelah dosa tobat, orang durhaka mah setelah dosa cari pembenaran. Cari argumentasi untuk membenarkan, menjustifikasi, melegitimasi kesalahannya. Sehingga merasa benar dengan kesalahannya. Kalau sudah merasa benar dengan kesalahannya, apa mungkin dia tobat? Tidak. Tobat dari apa? Saya enggak salah kok. Ini jebakan iblis. Lalu Imam Ibnu Katsir menukil satu riwayat. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, qala iblis. Berkata iblis, ahlaktuhum, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dhalik ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Dihasut, digoda, dibujuk untuk berbuat sebanyak mungkin dosa. Dengan itu mereka binasa nanti di akhirat. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi mereka menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Tobat lagi itu. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa. Aku hancurkan, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikan ke dalam hatinya beberapa alasan argumentasi yang membenarkan kesalahannya. Fayahsabuna annahum minal muhtadin, lalu mereka mengira mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Merasa benar di atas kesalahannya. Itulah bisikan setan. Kenapa orang itu bisa demikian bersalah tapi ngeyel di atas kesalahannya? Bersalah tapi tidak mau dikoreksi atas kesalahannya, malah balik marah benci kepada orang yang mengoreksinya. Ada yang kayak begitu? Banyak. Tidaklah seorang da'i dibenci, tidaklah seorang ustadz dibenci, tidaklah seorang mubalig dibenci, kecuali oleh orang-orang yang merasa tersinggung dengan dakwahnya. Tersinggung karena perbuatan buruknya diutak-atik, diungkit-ungkit, disinggung-singgung. Kata para ustadz, tinggalkan mabuk, mabuk itu haram. Para pemabuk tersinggung. Usil amat ini ustadz. Tinggalkan judi, tinggalkan riba. Penjudi dan orang yang berkecimpung di dalam riba tersinggung. Ya, tinggalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam beribadah. Orang yang melakukan itu kemudian tersinggung. Nah, kalau sudah tersinggung, balik menyerang. Balik memprovokasi orang untuk memadaratkan si ustadz atau si da'i. Nah, itu salah satu di antara keberhasilan syaitan laknatullahi alaih. Nah, perbuatan itu hukuman dari Allah. Merasa benar dengan kesalahannya. Merasa bahwa kekeliruan yang dilakukan itu sesuatu yang lumrah, dimaklumi. Itu hukuman dari Allah. Itu penguasaan setan kepada dia, dan setan berkuasa kepada dia, hukuman dari Allah karena ketidakikhlasan orang tadi. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara faedah atau buah manis dari keikhlasan adalah Allah akan menghindarkan orang itu dari keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Keinginan-keinginan untuk bermaksiat. Pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang berbahaya. Dan was-was setan yang mendominasi manusia. Ya. Inilah poin yang kedua. Ketiga. Innal abdal mukhlisa yukfal ghillu wadh-dhagha'in wal hasad wal ghish li ikhwanihil muslimin. Ini yang saya katakan di awal-awal, efek atau dampak keikhlasan terhadap masalah sosial. Orang yang ikhlas, hamba yang ikhlas, oleh Allah akan dihindarkan dari ghil dan dogoin serta hasad serta ghish. Ghil itu iri, ya. Dogoin itu dengki. Hasad itu sudah jadi bahasa Indonesia, hasad. Dan ghish. Ghish itu menipu sesama kaum muslimin. Dan inilah yang selama ini merusak ukhuwah Islamiyah, merusak persatuan dan kesatuan, merusak persahabatan dan persaudaraan. Adanya iri, adanya dengki, adanya hasad, adanya benci dan sikap zalim kepada sesama. Itu semua bisa disterilkan dengan ikhlas. Ikhlas itu bisa membersihkan jiwa dari semua yang sudah dilakukan, yang buruk-buruk tadi. Orang yang punya hasad, punya dengki, punya kebencian kepada sama muslim, bisa ini dihapus. Salah satunya ikhlaskan kepada Allah dalam semua ibadah. Maka ketika menerangkan hal ini, para ulama menyatakan fayakunu qalbuhu naqiyan fahiran saliman liikhwani wal qalbu kathiru syawagil yansarifu anil khairil ali adna mulabasah wal ikhlas kafilun ayusofyal qalba wa yumilahu ila maulah. Orang yang ikhlas hatinya itu akan bersih, selamat dari seluruh perasaan buruk kepada sesama saudaranya. Nggak akan ada rasa benci, dengki, iri yang seperti itu enggak, karena keikhlasan. Dan hati ini banyak syawagil yang bisa memalingkan dia dari keburukan. Syawagil itu tadi tuh perasaan yang menyibukkan pikiran dan dirinya dari berbuat kebaikan. Kebencian, kedengkian, hasad dan permusuhan kepada sama muslim itu disebut syawagil. Karena menyibukkan pikiran dan perasaan dari kebaikan. Yang diingatnya rivalnya, yang diingatnya orang yang dibencinya, orang yang dimusuhinya, orang yang didengkinya. Itu yang memenuhi otak dan perasaannya. Dan ikhlas akan membersihkan hati dari semuanya itu. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathu khisalin la yaghullu alaihinna qalbu muslim. Al-ikhlasul amali lillah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada tiga poin, tiga perkara yang menyebabkan hati seorang muslim tidak akan merasa iri dengan sesamanya. Salah satu di antara tiga poin ini adalah ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini sahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-ahadits as-sahihah dan beliau menyatakan sahih. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan hadis ini, beliau menjelaskan hal ini dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, makna hadis ini adalah la yahmilul ghilla wa la yabqa fihi ma hadhi thalathah fa innaha tantafil ghil wal ghish wa huwa fasadul qalbi wa sakhaimihi fal mukhlisu lillahi ikhlasuhu yamna'u ghilla qalbuhu wa yukhrijuhu wa yuziluhu jumlatan li'annahu qan insarafat dawa'i qalbi wa iradatuhu ila maradati rabbih falam yabqa fihi mawdi'un lil ghilli wal ghish. Kata Imam Ibnu Qayyim, makna hadis ini adalah tiga perkara yang diterangkan dalam hadis tadi bisa menghapuskan perasaan dengki. Tak mungkin ada dengki yang tersisa dalam hati kalau tiga hal tadi ada, salah satunya ikhlas. Karena ketiga-tiganya akan menghapus dengki dan keinginan untuk menipu kaum muslimin. Orang yang ikhlas, keikhlasannya akan menghapus seluruh pikiran buruk dalam hatinya. Dikeluarkan dan dihilangkan seluruhnya. Karena apa? Karena motivasi hatinya, keinginan hatinya telah terfokus hanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan bukan meraih ridha manusia. Maka tak ada slot yang tersisa di dalam hatinya untuk iri, dengki dan benci kepada sama kaum muslimin. Salah satunya adalah firman Allah dalam surah Yusuf 24 yang tadi dijelaskan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan fahsya. Nanti keburukan, makna keburukan itu adalah perbuatan iri, benci, dengki kepada sama manusia. Fahsya, perbuatan keji seperti keinginan untuk berzina. Kata Allah, kami palingkan Yusuf dari su dan fahsya. Tidak ada iri dengki, tidak ada dendam. Termasuk kepada orang yang pernah mencelakainya. Siapa? Kakak-kakaknya, ya enggak? Kakaknya dahulu mau membunuhnya. Tapi enggak jadi, akhirnya diapain? Dimasukkan ke dalam sumur. Mungkin mati, mungkin, amat sangat mungkin. Sumurnya jangan dibayangkan sumur di kita. Cuma 2, 3, 4 meter, maksimal 5 meter sampai atau maksimal 10 meter, sudah, kan gitu, sudah ada airnya tuh. Tergantung di daerah Bandung, di daerah mana, ada yang 2 meter sudah ada airnya, ada yang sampai 5 meter belum ada, tapi 10 meter ada. Ini di negeri Mesir, di Padang Sahara, entah berapa puluh atau ratus meter ke dalam. Mungkin kurang oksigen, kurang udara, engap, kata orang Sunda. Ya. Apa engap teh? Pengap. Masukin ke sana. Mungkin mati? Mungkin. Kurang kumaha jahat. Kurang gimana berkuasa Nabi Yusuf di kemudian hari. Datang tuh kakak-kakaknya, enggak ada dendam. Karena Allah sudah bersihkan hatinya dari hal itu. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari su dan fahsya. Su itu kebencian kepada sesama. Fahsya keinginan untuk berzina. Akhirnya selamat walaupun dia dipaksa oleh orang yang sebenarnya dia suka. Dan orang yang disuka itu memaksanya dan sudah berdandan satakar kebaktia tadi. Kami palingkan dari keburukan. Kenapa? Innahu min ibadil mukhlasin. Karena Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, falamma akhlasa li rabbi sarafa anhu dawa'iya su wal fahsya. فانصرف عنه السوء والفحشاء ولذلك لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم الله من شرطته التي استطرها لغواية والأهل والإهلاق. Ketika orang itu ikhlas, Nabi Yusuf ikhlas, Allah memalingkan Nabi Yusuf dari keinginan-keinginan untuk berbuat buruk dan berbuat fahsya. lalu berpalinglah dia dari keburukan dan fahsya tadi. Lebih baik dia lari daripada memenuhi keinginan wanita yang sebenarnya dia sukai. Sudah berdandan pula, berada di tempat sepi pula, di kamar yang sudah terkunci, lalu lari. Ketika lari oleh wanitanya diapain? Ditarik baju belakangnya sampai gimana? Sampai sobek. Wanita itu begitu tuh. Jadi Nabi Yusuf malah berpaling. Allah yang menyelamatkan. Karena apa? Karena keikhlasan. Oleh karena itu, ketika iblis laknatullahi alaih mengetahui bahwa tidak akan mungkin dia mampu menggoda orang-orang yang ikhlas, maka ketika iblis sumpah kepada Allah akan menyesatkan seluruh manusia, dia angkat tangan ketika berhadapan dengan orang-orang yang ikhlas. Oleh iblis dikecualikan. Orang yang ikhlas tidak akan tergoda. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 82 dan 83. Kata Allah, qala fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, demi kegagahanmu ya Allah, aku pasti sesatkan mereka semuanya. Aku pasti sesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas diantara mereka. Angkat tangan kalau berhadapan dengan orang yang ikhlas mah. Apa kata Allah dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hijr ayat 42? Allah berfirman, inna ibadi laisa alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas, tidak akan ada kemampuan bagi kamu hai iblis untuk menguasai mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu di kalangan orang-orang yang sesat. Lalu di akhir pembahasan itu Imam Ibnu Qayyim menyatakan fal ikhlas huwa sabilil khalas wal islam huwa markabus salamah wal iman khatamul aman. Ikhlas sabilul khalas, Islam markabus salam, dan iman khatamul aman. Ikhlas jalan keselamatan. Islam kendaraan kedamaian, sedangkan iman adalah penjamin keamanan, aman dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam rahmatullahi alaih ketika menerangkan masalah ini, wa kullama haqqaqa al-'abdu al-ikhlas fi qawlihi ta'ala afi qawli la ilaha illallah kharaja min qalbihi ta'alluhu ma yahwahu wa tusrafu anhu al-ma'asi wa dhunub. Setiap kali seorang hamba memantapkan keikhlasannya di dalam ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sudah kita jelaskan kalimatul ikhlas. Karena la ilaha illallah maknanya adalah memurnikan penyembahan hanya untuk Allah. Itu adalah kalimat ikhlas. Baik amal yang dilakukannya itu ditujukan kepada Allah, termasuk niat ketika beramal. Ada orang yang amalnya dia ibadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada berhala umpamanya, itu musyrik besar. Ada orang yang ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada berhala, tapi niatnya dibagi dua. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk pujian manusia, untuk riya. Ini syirik kecil. Nah, kalimah la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Siapa orang yang memantapkan keikhlasan dalam kalimat la ilaha illallah, akan keluarlah dari hatinya penghambaan kepada hawa nafsunya. Dia akan dipalingkan dari keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf yang tadi sudah dijelaskan. Kadzalika linusrifa anhu su'al fahsya innahu min ibadil mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari keinginan untuk berbuat su' dan fahsya, karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Fa'allala sarfa su'al fahsya anhu bi annahu min ibadillahil mukhlasin. Allah menerangkan kenapa Yusuf dipalingkan dari berbuat su' dan fahsya itu karena dia termasuk orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas inilah yang oleh Allah dalam surah Al-Hijr 42 tadi dikatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang ikhlas, hai syaitan, enggak akan bisa kamu pengaruhi, enggak akan bisa kamu bujuk, kamu rayu, kamu goda, kamu kuasai. Dan iblis pun sudah mengikrarkan demikian. Qala, berkata iblis, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kegagahanmu wahai Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi lam yadkhulin nar. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam, orang itu enggak akan mungkin masuk neraka. La ilaha illallah ikhlas tidak akan mungkin masuk neraka. Nah, sekarang bagaimana kalau orang la ilaha illallah 1000 kali, 10.000 kali setiap malam tapi tidak sholat, tidak zakat, kalau dia walaupun dia sudah wajib, tidak saum Ramadan, terus tunggul dirurut, catang dirumpak, serba dilabrak. Dia mabok, dia judi, dia zina, dia maling. Yang penting la ilaha illallahnya ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Karena Nabi SAW menyatakan siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas, dia enggak akan masuk neraka. Dijabarkan oleh para ulama, fa'inal ikhlas yanfi asbaba dukhulin nar. Keikhlasan yang dimaksud adalah keikhlasan yang bisa memalingkan orang itu dari perbuatan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Maka siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah 1.000.000 kali semalam tapi masih berdosa dan maksiat melanggar larangan Allah, berarti dia tidak ikhlas dalam melakukannya atau kurang kadar keikhlasannya. Sebab ikhlas yang dimaksud dalam hadis ini ikhlas yang menyebabkan seluruh perbuatan penyebab masuknya ke dalam neraka pasti akan dijauhi. Berkata Syekhul Islam, fa innal ikhlas yanfi asbaba dukhulin nar. Faman dakhala an-nar min al-qa'ilina la ilaha illallah lam yuhaqqiq ikhlasuha al-muharrima lahu 'ala an-nar bal kana fi qalbihi naw'un min asy-syirk alladhi awqa'ahu fi ma adkhalahu an-nar. Wa syirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabib bin namal. Walihada kana al-'abdu ma'muran fi kulli shalah ay yaqul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fasyaitan ya'muru bisyirk wan-nafsu tuti'uhu fi dhalik fala tazalu an-nafsu taltafitu ila ghairillah imma khawfan minhu imma raja'an lahu fala yazalu al-'abdu muftaqiran ila takhlisi tauhid min syawa'ibi syirk. Lalu kata beliau, siapa orang yang masuk neraka dari kalangan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallahnya ribuan kali setiap malam, begadang. Untuk begitu kuat tuh. Kalau baca Quran mah enggak akan kuat. 15 menit juga, ya. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah puluhan ribu kali sampai tengah malam kuat. Kenapa? Sudah kita bahas. Syaitan menghembuskan ruh kekhusyuan dan kekuatan. Khusyuk dan kuat. Ada apa dorongan psikologis bagi orang itu. Nah, siapa orang yang masuk neraka? Dari kalangan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti keikhlasan itu belum ada pada dirinya di dalam ucapan la ilaha illallah, keikhlasan yang menghalangi dia dari api neraka. Tapi di dalam hatinya ada sejenis syirik yang menyebabkan dia terjerumus dalam amalan penyebab masuk neraka. Apalagi ya, umumnya orang mewiridkan la ilaha illallah la ilaha 10.000 kali atau sekian ribu kali, itu umumnya untuk mengejar dunia. Si gurunya, si ustadznya atau siapalah menyatakan kalau dagangan ingin lari, coba baca nih sekian ribu kali, ya. Kalau umpamanya karirnya ingin nanjak, nih zikirnya, wiridnya. Kalau umpamanya ingin cepat dapat jodoh, nih gitu ya. Kan banyak sekarang jomloan dan jomlowati ya. Itu banyak, terutama jomlowati, yang nge-WA ke saya. Ustaz, zikir apa yang harus saya baca supaya saya dapat cepat dapat jodoh. Itu banyak tuh. Jadi zikirnya diniatkan untuk akhirat apa untuk dunia? Untuk dunia, dapat jodoh itu dunia apa akhirat? Dunia. Bagaimana Ustaz ada amalannya enggak agar saya ini cepat sembuh dari penyakit? Wirid apa yang harus saya baca? Itu saya Ustaznya bangkrut aja ada wiridnya enggak? Coba. Suatu saat, dulu ya belasan tahun lalu, ada saya punya mobil butut sih. Eropa, tapi ada komunitasnya. Itu mobil susah dijual tuh. Orang-orang mau menjualnya. Saya juga mau jual, udah butut, sering ke bengkel. Namanya si Jago Mogok. Tapi begitu mau diiklankan ditempel aja di apa namanya di kaca belakang dijual hubung ini. Langsung dikejar, langsung laku. Langsung saya lapor ke komunitas, sudah laku berapa sekian. Lu gede banget dan cepat, minta amalannya dong. Nah, gitu. Pas nih Pak Haji ini punya amalan tertentu nih. Ternyata bukan hanya dia, si bengkel dan si dealernya juga minta amalan biar. Itu rata-rata zikir itu untuk apa? Dunia, ya enggak? Ikhlas apa tidak? Tidak, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk keuntungan pribadi dia dalam kehidupan di dunia. Jadi siapa orang-orang yang masuk neraka dari kalangan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, berarti tidak ikhlas di dalam mengucapkannya dengan keikhlasan yang bisa menghalangi dia dari api neraka. Bahkan dalam hatinya ada sejenis syirik yang menyebabkan dia terjerumus dalam perbuatan penyebab masuknya neraka. Padahal syirik di kalangan umat ini begitu samar, lebih samar dibandingkan dengan merayapnya semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Sekarang semut merah di atas batu putih gelap kelihatan? Enggak, sekarang terang siang gitu ya. Semut hitam di atas batu hitam kelihatan? Enggak. Kecuali kalau disidik-sidik gitu ya. Ada umpamanya sireum ngagarayam. Apa mengagarayam teh menggerayam di tangan. Merayap. Ngarayap, merayap mah beda dengan ngagarayam. Ya menggarayam sudah. Kita tahu tuh karena terasa, aduh ada yang menggerayam nih, gitu ya. Dilihat mah nggak lihat, nggak keliat sebab kulitnya hitam, semutnya juga hitam. Atau semutnya sawo matang, kulitnya juga sawo matang. Kelihatan itu karena terasa disidik-sidik, oh nyet sintrek kayak gitu ya. Ini semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Enggak kelihatan. Syirik di kalangan umat ini lebih samar daripada itu. Dan seringkali tidak disadari. Kita duduk di atas sebuah batu aman. Ternyata ini kenapa? perih, ada yang nyubit, ternyata banyak semutnya, nggak kelihatan. Ternyata itulah yang terjadi di kalangan umatnya. Jadi syirik di kalangan umatnya ini lebih samar daripada merayapnya batu hitam, merayapnya semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Oleh karena itu setiap hamba diperintahkan mengikrarkan satu kalimat ikhlas dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Ini ikhlas. Ibadahnya murni karena Allah. Baik perbuatannya maupun niatnya ditujukan hanya untuk Allah. Ini keikhlasan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Ini tawakal. Ikhlas dan tawakal dalam dua kalimat yang dalam maknanya ini. Setan memerintahkan kepada syirik. Jiwa manusia mentaatinya, sehingga jiwa ini selalu sering berpaling dari Allah Azza wa Jalla, baik takut ataupun berharap. Takut kehilangan dunia atau berharap memperoleh dunia. Dia berpaling dari Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kita mengetahui betapa seorang hamba sangat benar-benar butuh untuk memurnikan, mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla dari noda-noda syirik. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih. Tadi perkataan gurunya, Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Sekarang perkataan Imam Ibn Al-Qayyim. Camkan. Usulul ma'asi kulluha kibaruha wa sigaruha thalatha. Penyebab atau sumber kemaksiatan semuanya, baik yang besar ataupun kecil, itu ada tiga. Sumber kemaksiatan ada tiga. Pertama adalah ta'alluqul qalbi bighairillah, terkaitnya hati kepada selain Allah. Terkait hati kepada dunia, terkait hati kepada makhluk lain selain Allah Azza wa Jalla. Itu sumber dari sumber maksiat. Kedua, ta'atul quwwah al-ghadabiyah, mentaati kekuatan ghadabiyah. Ghadabiyah itu emosi, kemarahan, bahasa Sunda atau Indonesia nafsu, nasteng. Itu emosi. Diikuti itu. Ketiga, al-quwah as-syahwaniyah, kekuatan syahwat. Kalau yang pertama, terkaitnya hati kepada selain Allah Azza wa Jalla, melahirkan syirik. Yang kedua, mentaati kekuatan ghadabiyah, melahirkan kezoliman kepada sesama. Yang ketiganya, kekuatan syahwat menjerumuskan orang itu kepada perbuatan fahsya. Fahsya itu apa? Perbuatan keji. Syirik, zalim, dan fawahis, itu tiga keburukan yang memiliki ragam bentuk yang amat sangat banyak. Maka tujuan dari terkaitnya hati kepada selain Allah adalah lahirnya perbuatan syirik. Dia akan menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Sedangkan tujuan akhir dari kekuatan ghadabiyah adalah membunuh kepada sesama manusia. Sebelum membunuh ada beberapa proses keburukan lain, kedzaliman lain. Mencaci, memaki, memfitnah, menggibahi, memukul, merampas haknya, sampai akhirnya membunuh. Sedangkan puncak dari ketaatan terhadap quwwah syahwatiyah adalah zina. Jadi pertama syirik, kedua membunuh, ketiga apa? zina. Inilah tiga perbuatan yang oleh Allah disebut ketiga-tiganya dalam salah satu ayat. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 tentang ciri-ciri ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi, dia berjalan secara tawadhu. Nah, salah satunya, salah satu cirinya diterangkan dalam ayat yang ke-68 dari surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang tidak menyeru ilah-ilah lain selain kepada Allah, sesembahan-sembahan lain kecuali kepada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Kalau alasannya benar boleh. Seperti contohnya apa? Kalau dia berzina, di gimana tuh? Dirajam. Kalau dia juga membunuh, di apa tuh? Di qisas. Atau dia murtad. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La yahilu damu mri'in muslim illa bi'ihdath thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara tiga alasan. Yang pertama adalah al-thayyibuz zani. Thayyib yang berzina. Thayyib itu laki atau perempuan yang pernah menikah baik masih ataupun sudah cerai. Baik yang masih bersuami atau berisi ataupun yang sudah duda atau janda. Berzina. Diapain? Dirajam. Mati apa tidak? Mati kalau dirajam. Kalau yang masih bujang lajang kemudian berzina, diapain? Dicambuk berapa? 100 kali. Wazzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, jilid mereka itu. Masing-masing, dua-duanya. 100 kali dijilid. Dijilid itu di apa? Bukan dibikin buku. Dipecut. Dipecut. Mati apa tidak? Mungkin mati, mungkin tidak. Sampai para ulama ikhtilaf. Dan itu hukuman pecut itu menghapus dosanya loh. Nanti di akhirat tidak akan ada lagi. Hukuman rajam itu menghapus dosa, di akhirat tidak akan diazab lagi. Karena sudah di dunia dihukum. Semua pelanggaran di dunia yang ada hukumannya ditetapkan oleh syariat di dunia, di akhirat tidak akan ada lagi. Makanya ulama ikhtilaf, kalau orang muda melajang atau bujang berzinah lalu dipecut, baru satu pecutan sudah mati. Apa lanjut apa tidak? Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan tidak, ngapain lah mati mana? Sebagian lagi lanjut untuk menghapus dosa dia, azab dia di akhirat. Lanjut. Atau kadang-kadang baru diangkat pecutnya, tlok, mati. Stres dia, punya jantung umpamanya, baru lek, langsung mati. Cambuk apa tidak? Sebagian ulama menyatakan cambuk terus sampai 100 kali. Nah, kalau kuat sudah 100 kali kemudian masih hidup, sudah dilepas, tidak dipenjara, tidak ditahan. Jadi yang pertama thayyibuz zani, yang kedua nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa, qisas. Kalau orang membunuh, dibunuh lagi. Dua ini boleh dibunuh. Tapi ada prosedur, ada mekanisme. Dua-duanya disidang dulu oleh hakim. Benar enggak berzina? Ada saksinya enggak? Minimal berapa orang? 4 orang. Dan orang yang menyaksikan itu bukan hanya sekedar di luar. Pokoknya saya melihat kedua-duanya masuk kamar 2 jam kemudian, kemudian keluar lagi dalam keadaan lemes. Itu mah enggak jadi saksi. Ya? Siapa tahu di dalamnya itu melakukan makanya lemas ML, mindahin lemari. Capek gitu lemas. Tapi saksinya harus melihat seperti melihat tutup botol masuk ke dalam botolnya. Nanti si hakim yang menanyai. Kalau ada 4 saksi, ya dirajam. Dan persaksiannya benar. Kalau kurang baru 3, si yang korban apa pelaku yang dituduhnya bebas, ini yang dihukum, yang 3 ini baru 3. Makanya susah itu untuk membuktikan perbuatan zina kecuali kalau dia itu apa? Mengaku. Mengaku. Kalau hanya menuduh tanpa saksi, qadzaf, itu dosa, enggak boleh. Enggak boleh memberikan persaksian hanya sekedar 3 orang atau tidak melihat secara langsung. Hanya beberapa data yang ada, kayaknya nih berzina. Itu belum tentu, ya. Nanti kalau sudah terbukti, kata hakim, ya ini terbukti atau dia ngaku, ya dihukum rajam. Ya boleh kita umpamai lagi cross country ke gunung, ada alang-alang bergoyang kencang, dilihat ada yang berzina, langsung rajam, gak boleh. Dosa, bukan wewenang kita, wewenang ulil amri, ya. Atau umpamanya ada di kampung kita orang yang berzina, digerebek, wow, kelihatan oleh semua orang, langsung rajam, gak boleh. Atau orang lagi bunting datang ke ustaz, ustaz saya sudah berzina, tolong rajam saya. Ah, langsung ustaz ngumpul masyarakat, tanam nih orang, kita rajam, gak boleh. Bukan wewenang ustaz, bukan wewenang ulama, tapi wewenang hakim, ya, yang ditunjuk oleh ulil amri. Demikian juga kisos, ya. Dan yang ketiga, at-tariku lid-dini al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang memisahkan diri dari jamaah. At-tariku lid-dinihi, keluar dari agamanya, maknanya apa? Murtad. Ya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang mengganti agamanya dari Islam ke yang Islam, bunuh dia. Itu alasan yang benar. Al-mufariqu lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari jamaah itu badal dari at-tariqu lid-dini. Jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah kaum muslimin. Dia memisahkan diri maknanya keluar dari komunitas kaum muslimin. Dia berganti agama kepada yang lain. Al-mufarikul jamaah di sini sebagai badal dari at-tariqul dini. At-tariqul dini al-mufarikul jamaah, bukan wa tapi tanpa ada wa. Maka makna memisahkan diri dari jamaah adalah murtad dari Islam. Bukan kita membentuk jamaah kecil, jamaah tarbiyah sunnah umpamanya. Nah, siapa yang keluar bunuh. Enggak boleh itu. Ada tarbiyah sunnah bukan jamaah yang seperti itu. Ada orang membentuk jamaah, ada imam, ada makmumnya, ada pengikutnya, ada bayat, ada aturan, ada infak bulanan jamaah, bayat ke imam. Siapa yang keluar dibunuh, nih hadisnya. Hadisnya benar apa tidak? Benar. Kalau sahih hadis enggak ada yang salah. Yang salah apa? Pemahaman orang tersebut keliru. Banyak yang begitu, ya, seperti masuk gangster gitu, ya, mafia. Siapa yang keluar itu tidak hanya dia yang dibunuh tapi juga apa, keluarganya dihabisi. Benar gitu katanya gangster di luar negeri ini, ada di Jepang ada Yakuza, di Amerika ada apa? Gak tahu lah. Saya belum pernah masuk dan gak ingin. Mungkin di Indonesia ada mungkin. Yang kecil-kecil tidak sebesar atau tidak seterkenal di mereka, ya. Nah kalau masuk itu gak boleh keluar. Keluar dibunuh. Keluarganya juga dibantai semuanya, ya. Kayak begitu tuh. Maka ini keliru. Tidak boleh menerapkan aturan seperti itu karena salah pemahaman dan salah penerapan. Itu tiga yang menyebabkan seseorang boleh dibunuh tapi melalui prosedur, melalui mekanisme, ya. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq memerangi siapa? Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Termasuk Ali bin Abi Thalib membunuh dengan cara membakar orang-orang Syiah laknatullahi alaihim. Termasuk Ali bin Abi Thalib memerangi dan membunuh kaum Khawarij. Ya, itu beberapa alasan yang secara syar'i bukan hanya dibolehkan tapi diperintahkan. Kalau itu tidak berdosa. Tapi kalau tanpa alasan syar'i tidak boleh membunuh orang. Salah satu di antara sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah dan orang-orang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Kalau algojo yang memenggal kepala orang atas putusan hakim, dia punya pahala melaksanakan hukum syar'i. Ya, hakim yang memutuskannya dengan ijtihad yang dilandasi oleh ilmu yang memadai, itu juga menetapkan hukuman mati, dia tidak berdosa, dia bahkan berpahala, ya. Dan itu alasan yang hak secara syar'i. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Jadi tiga. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadhihi tsalatsah yad'u ba'daha ila ba'd. Fasyirku yad'u ila dzulm wal fawahis, kama anna al ikhlas wat tauhid yasrifuhuma an sahibihi. Tiga yang tadi, apa tiga teh? Syirik, membunuh, berzina. Tiga ini satu paket, saling terkait satu sama lain. Siapa orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik, dia mudah terbedol, terseret kepada dua perbuatan yang lainnya, membunuh dan berzina. Itu kedua-duanya itu saling terkait satu sama lain. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fasyirku yad'u ila dzulmi wal fawahis. Syirik ini akan menyeret pelakunya kepada perbuatan zalim dan fawahish. Makanya ketika orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik, minta-minta ke kuburan gitu ya, minta-minta ke ruh-ruh orang-orang yang sudah mati, maka itu syirik. Maka sangat mudah berbuat zalim kepada orang. Kita katakan gak boleh, itu syirik. Mesat bedoga tuh. Siapa tadi ngomong syirik? Gitu ya. Bukannya menerima. Dia benci kepada orang yang melarang perbuatannya. Dia memusuhinya, dia memprovokasi orang untuk ikut membencinya. Kan begitu. Zalim. Ya. Dan mudah untuk terseret kepada fawahis. Sebagaimana ikhlas dan tauhid akan bisa memalingkan orang dari kedua perbuatan tadi, zalim dan fawahish. Bisa dibentengi diri kita dari keduanya oleh ikhlas dan tauhid. Ikhlaskan niat kita seluruhnya, maka kita akan terbentengi oleh Allah dari dosa, maksiat, apalagi syirik. Itulah yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadil mukhlasin. Demikianlah kami ingin memalingkan Yusuf dari su' dan fahsya karena dia termasuk hamba kami yang khalis, yang ikhlas. Kata Imam Ibnu Qayyim, as-su' al-ishku wal fahsya waz-zina. As-su' yang dimasuk al-ishq, al-fahsya adalah az-zina. Su al-isq, al-isq itu apa bahasa kita? Kasmaran. Cinta yang berlebih kepada sesama manusia, memendam rindu yang sangat mendalam. Itu azab dari Allah. Pernah kan saya katakan di sini, jatuh cinta laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, itu azab Allah. Bukan anugerah, azab. Ada yang langsung nge-WA ke saya, kenapa usah disebut azab, kan itu membuat kita happy, bahagia, senang. Kita termotivasi hidup, serasa hidup ini lebih hidup lagi. Dengan adanya jatuh cinta. Itu satu-satunya jatuh yang indah yang diburu banyak orang begitu. Jatuh apa? Jatuh cinta. Sayang dia itu nge WA malas. Malas ngejawabnya ada panjang atuh. Banyak yang mengajukan pertanyaan lewat WA-nya. Kadang-kadang kalau terlalu panjang tidak saya baca, langsung delete. Terus-terusan ngirim, blokir sudah. Cacak tara dijawab, naon cacaknya. Walaupun tidak pernah dijawab, tapi pertanyaan itu tiap hari selalu ada dan seringkali dari orang yang sama. Itu gak dihapus pertama, ini ada SMS pertanyaan. Itu dilihat scroll ke atas, ada puluhan pertanyaan lain. Blokir sudah. Dan bikin ngehang HP kita. Kenapa jatuh cinta itu azab? Dia tersiksa dengan memendam rindu. Dengan cemburu, ya. Dengan umpamanya keinginan ingin terus berkomunikasi, berjumpa, dan seterusnya. Pas umpamanya yang dicintainya kelihatan melirik yang lain, apa yang terjadi? Panas. Apa yang terjadi? Cembekur dia. Cemburu dia. Pas ternyata orang yang diincar, yang disukai ternyata nikah sama yang lain, sudah gantung diri dia. Orang yang jatuh cinta itu menderita apa sengsara? Dua-duanya. Menderita dan sengsara. Terlebih sudah cinta bingit, gak jadi nikah. Sudah. Itu banyak yang bunuh diri. Banyak yang stres, banyak yang uring-uringan depara ruguh, ya. Dan terlebih ahwat yang suka begitu. Kabur kemana saja gitu. Kenapa itu azab? Itu karena pelanggaran yang sebelumnya dia lakukan. Malah pelanggaran terhadap mata. Matanya jelalatan, tak melihat truk langsung runyut kan? Nyeredet tah kana hate. Apalagi pas bertatapan, pas bertemu, senyumnya itu loh tidak pernah hilang dari ingatan, umpamanya begitu. Itu pelanggaran oleh Allah diazab dengan cara al-ishq itu. Kasmaran dia, memendam rindu dia. Apalagi bertemu berkhulwat. Pelanggaran lain yang lebih dekat kepada zina. Awal bertemu, pelanggaran. Ada kerinduan dan rasa suka dengan kadar yang kecil. Pas bertemu, pelanggaran kedua yang lebih berat. Melahirkan rasa suka dan rasa rindu lebih besar dari yang tadi. Jalan bareng. Lebih lagi kan? Nah, itu semua beberapa pelanggaran yang Allah timpakan azab berupa al-ishq tadi. Oleh karena itulah maka al-ishq itu bukan anugerah tapi azab. Orang yang terkena penyakit ishq, kasmaran, falling in love, itu azab, dia tersiksa dan menderita dengan hal tersebut. Terlebih kalau berakhir dengan putus, sudah, ya, itu sudah bisa-bisa bunuh diri. Nah, inilah yang oleh Allah dibersihkan dari diri Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tadi ada suka kepada orang itu, tapi tidak melahirkan al-ishq, karena dia tahu itu bukan haknya. Sekadar suka biasa yang normal sebagai manusia biasa, lelaki yang normal gitu. Tapi tidak sampai kasmaran, ingat terus rindu ingin berjumpa, enggak. Pas orang yang disukai, wanita yang disukai itu datang mengajak berbuat maksiat, berbuat zina, itu untuk kebanyakan orang kan kesempatan berlian itu. Tapi Nabi Yusuf malah lari, menghindar dari itu. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Allah bersihkan Nabi Yusuf dari al-ishq. Allah bersihkan Nabi Yusuf dari fahsya. Al-ishq adalah su, al-fahsya zina. Nah, Allah Azza menyatakan linasrifa anhu su' wal fahsya. Kami palingkan Nabi Yusuf dari su' dan fahsya. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlis. Orang-orang yang ikhlas, ya. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim, fahadith thalathah yajuru ba'duha ila ba'd wa ya'muru ba'duha bi ba'd. Walihada kullama kana al-qalbu az'afa tauhidan wa azaba syirkan kana aktsara fahishatan wa azama ta'alluqan bis-surah wal isqlah. Tiga hal tadi itu syirik, membunuh dan berzina. Salah satunya bisa menyeret ke arah yang lainnya, memerintahkan kepada perbuatan lainnya. Oleh karena itu, kalau hati tauhidnya lemah, syiriknya, kadar syiriknya lebih besar, orang itu akan lebih banyak melakukan fahsya dan akan mengalami banyak isq. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Jadi sumber dari semua kesalahan atau dosa itu tiga. Pertama apa? Terkaitnya hati dengan selain Allah, melahirkan syirik. Kedua, mentaati kekuatan emosi, ghadabiyah, melahirkan kezaliman. Puncak kezaliman kepada orang adalah apa? Membunuh. Dan yang ketiga, kekuatan syahwat. Puncak kekuatan syahwat, ujungnya apa? Zina. Ya, inilah tiga sumber maksiat. Dan itu keempat ya. Buah keempat dari keikhlasan. Oh, ketiga. Keempat atau... Pertama kan kemarin ya diberikan perlindungan. Kedua, dihilangkan keinginan-keinginan untuk berdosa. Keempat di yalah. Sekarang keempat. Tidak sekarang, nanti di hari Selasa yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah lebih. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ikhwan, ada yang mau kitab Syarah Bulughul Maram? Dan tafsir Juz Amma. Namanya siapa? Buyung Momo. Ada mic gak? Ahwat, siapkan mic-nya ya. Tomo. Bismillah. Iya, Momo, untuk hadiah dua buah buku. Sebutkan tiga buah dari ikhlas. Tiga buah dari ikhlas itu. Terakhir di resume ya. Akan dipalingkan dari keburukan. Dua. Kedua. Taluk. Akan selalu tawakal kepada Allah. Akan selalu tawakal. Ya gitu. Siapa lelaki yang digoda oleh akhwat yang cantik tapi Nabi selamat? Nabi Yusuf. Siapa wanita yang menggodanya? Siapa ayah Nabi Yusuf? Nggak tahu. Nabi Ayub. Nabi siapa? Ayub. Ayub? Bukan. Ayub itu setelah Yusuf. Yusuf, Ayub, terus Syuaib, Harun, Musa, Yakub. Yakub. Siapa ayah Nabi Yakub? Betul. Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim bukan. Anaknya Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim siapa? Ada dua kan? Satu. Ada dua anak Nabi Ibrahim, satu Ismail sama dua Ishak. Siapa? Ishak. Ishak. Siapa? Ishak. Ishak. Ishak. Ishak. Ishak. Ishak ini siapanya Nabi Yusuf? Kakek. Siapa? Kakek. Dengar Ahwat ya. Ahwat kasih tahu. Nabi Ibrahim siapanya Nabi Yusuf? Siapa? Buyut. Buyut ya. Nabi Ismail siapanya Nabi Yusuf? Siapa? Kata Ahwat paman katanya. Benar? Salah, jangan ikuti Ahwat. Nabi Ismail pamannya siapa? Nabi Ismail pamannya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf siapa tadi? Bukan ke Ahwat ini. Amir, this is a stress. Sekarang, nah, giliran Ahwat, hayo, jangan dibantu sama Ikhwan. Ahwat, siap? Insya Allah siap, Ustaz. Taib, kata Imam Ibnu Qayyim, berapa dan apa saja sumber, segala sumber dosa kemaksiatan besar ataupun kecil? Ada tiga. Yang pertama, tertautnya hati kepada selain Allah atau syirik. Yang kedua, mentaati kekuatan emosi, keimanan atau kemarahan ataupun hawa nafsu. Yang ketiga, kekuatan syahwat. Kalau target final dari terkaitnya kepada selain Allah apa? Syirik. Syirik. Kalau target emosi apa? Zalim kepada sesama. Target akhir? Membunuh. Membunuh. Kalau target akhir syahwat? Berzina. Dibantu. Ya, tidak apa. Bagi-bagi ya dia. Sudah ya. Barakallahu fiik. Pinter-pinter ngebantunya. Seorang bertakwa yang senantiasa ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah, namun tetap dapat cobaan dan azab dari Allah sehingga dia merasa futur dari rahmat Allah. Bagaimana Ustaz memberi nasihat untuk hal tersebut agar orang itu kembali merasa rahmat yang sangat luas? Kalau futur, berarti dia tidak lulus dalam ujiannya. Kalau lulus dalam ujian, bukan futur, malah imannya tambah naik. Allah berfirman, ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami iman padahal belum diuji? Jadi setiap iman akan diuji. Ujiannya sesuai dengan kadar imannya. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salabah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat iman, semakin hebat ujian. Kalau dia lulus dalam ujiannya, dia akan tambah kuat. Dia akan tambah tegar sabar. dan diberi ujian yang lebih berat lagi. Loh, kalau begitu menderita terus? Enggak. Dia akan merasakan kenikmatan di tengah ujian. Menurut pandangan orang lain seperti menderita. Coba akhwat, ya. Sekarang akhwat banyak bercadar. Sebelum ngaji ke sini mungkin pakai pakaian kayak lepet. Kalau orang selain orang Sunda nyebutnya lepet. Tahu lepet? Semacam lontong yang dibungkus daun pisang lalu di apa? Diikat, jadi mencetak bingit gitu ya. Nah, banyak orang yang tidak menutup aurat. Melihat akhwat yang bercadar dalam pandangan mereka, ih kayaknya kesiksa ya, ribet, gerah gitu ya. Bagaimana dengan akhwat yang makanya dia enjoy dengan hal itu, merasa amat nyaman dan aman. Ada kenikmatan tersendiri. Orang umpamanya yang tidak peduli dengan pakaian syar'i, pakaiannya pakai jeans yang bolong-bolong, pakai kaos biasa, melihat kepada ikhwan yang memakai gamis atau koko, peci dan seterusnya, kayaknya orang gak bebas ya, kan gitu ya, seperti menderita. Melihat orang lagi enak bermain ngobrol, tiba-tiba azan ke masjid, sholat, ini orang gak bebas banget, kayaknya terbelenggu ininya ya hidupnya. Dalam pada orang lain, pelaku ketaatan seperti menderita. Padahal kitanya sendiri yang mengalami justru sangat bahagia dengan hal itu. Enjoy dengan hal itu, menikmati hal itu. Demikian juga orang beriman diuji dengan musibah. Menurut pandangan orang lain seperti menderita, tapi dia justru merasakan kenikmatan rohaniah di tengah ujiannya. Saya lupa apa di sini Selasa yang lalu atau di mana ya. Kalau enggak salah ketika di Al-Ukhuwah. Syekhul Islam selama hidupnya keluar masuk penjara. Nyaris tidak ada waktu untuk kesenangan pribadi. Kalau enggak jihad, belajar, mengajar, berdebat dengan ahlul bid'ah, berperang, sampai nikah pun enggak sempat. Seumur hidupnya Syekhul Islam itu tidak punya istri, apalagi anak. Bukan berarti tidak laku, kalau mau ngantri itu akhwat. Tapi beliau hidupnya untuk Islam. Sampai di penjara dan meninggal dalam penjara dalam keadaan sujud. Apa kata beliau? Kata beliau, ma asabani a'dai. Apa yang ditimpakan oleh musuh-musuhku kepadaku adalah kenikmatan yang luar biasa. Kata beliau begitu. Lalu beliau menyatakan, hasbi, di penjaranya aku ini adalah adalah kenikmatan, khulwah. Kata beliau, bustani wa jannati fi sadri, la tufariquni walau bisa'ah. Taman kebahagiaanku, surgaku ada di dadaku, tidak pernah terlepas walaupun sesaat. Ya, di penjaraku adalah khulwah. Diduruhnya aku adalah syahadah. Diusirnya aku dari negeriku adalah siyahah. Siyahah itu piknik. Beliau enjoy dalam menikmati penderitaan karena tahu di atas semua penderitaan itu gugur dosa, pahala juga ditimpakan, dikucurkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Jadi tidak ada kerugian dan penderitaan di atas musibah. Oleh karena itu, kadar iman yang tinggi seperti itu mengakibatkan dia bahagia dengan musibah yang dialaminya tersebut. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu dikasih cobaan lalu dia futur, menjauh dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak lulus dalam ujiannya. Apa penyebabnya? Coba, pertama keikhlasan. Di dalam melaksanakan seluruh wujud nyata dari keimanan. Ibadah-ibadahnya coba diluruskan lagi. Kedua tadi keikhlasan, ya, banyak-banyak hadir ke pengajian, hadirnya karena keikhlasan, bukan karena menginginkan sesuatu yang berupa dunia dari pengajian ini. Ya, siapa tahu ada yang nyantol. ikhlaskan. Ternyata setelah ikhlas ada yang nyantol, ya alhamdulillah bonus itu mah. Tapi jangan diniatkan untuk itu, sudah bertahun-tahun saya enggak dapat jodoh juga, udah pindah lagi ke yang lain. Atau berhenti di pengajian enggak dapat jodoh. Siapa tahu di komunitas lain umpamanya komunitas geng motor umpamanya. Siapa tahu dapat jodoh di sana. Mungkin dapat, tapi yang kayak begitu. Jadi kalau niatnya tidak ikhlas, niscaya akan putus di tengah jalan. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada pertanyaan dari pemirsa Ustaz, tapi sebelum itu ada pengumuman untuk kendaraan D1836SB mohon dipindah. Sekali lagi untuk pemilik kendaraan dengan nomor polisi D1836SB mohon dipindah. Pertanyaan dari Amuba di Pangkal Pinang, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menanggapi orang yang mengatakan pada kami sebagai penyelenggara tablik akbar yang menganggap sebagai saingan dan kadang mengadakan untuk mencari keuntungan, mengatakan untuk mencari keuntungan serta tidak ikhlas dalam beramal. Demi Allah, kami tidak ada sedikit pun niat seperti yang mereka sampaikan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, barakallahu fiik. Penyelenggara tabligh akbar di Pangkal Pinang ya, di Amuba ya, dituduh sebagai apa? Saingan dalam berdakwah oleh orang yang mungkin rutin. Mungkin saya pikir dari aspek pertama ada fenomena itu ada. Kenapa tuduhan itu muncul di Jakarta? Dan sekarang sudah merambat ke Bandung. Itu banyak muncul penyelenggara atau panitia-panitia tabligh akbar dadakan. Dia bikin proposal ke banyak sponsor. Dana tabligh akbar sekian puluh juta. Banyak orang-orang kaya yang tergiur ini jariah, dibantu. Terus untuk apa biaya tabligh akbar itu? Untuk tiket dan akomodasi ustaz. Untuk ini dan untuk dana operasional. Terus canceling. Dari canceling dan sponsor aja dapat ratusan juta. Satu kali penyelenggaraan. Berapa untuk kepengeluaran? Tidak akan lebih dari 20 juta. Paling sewa tempat, memberikan tiket akomodasi untuk ustaz, tidak akan lebih dari 20 juta. Sisanya ratusan juta. Bukan yayasan yang diaudit oleh akuntan publik yang harus tidak harus dipertanggungjawabkan. Ini hanya dadakan. Sisa uangnya bagi-bagi. Ya lebih dari 10 orang. Satu orang ada yang dapat 20 juta, ada yang dapat 30 juta. Sampai ada orang yang keluar dari kerja. Hanya untuk ini. Satu kali tabligh akbar dapat satu orang 20 juta. Nah, bisa diadakan setiap hari. Makanya yang diundang adalah ustaz-ustaz yang menyedot masa yang banyak. Itu ada fenomena itu, ya. Dan beberapa ustaz sudah menyadari. Dulu hanya aja di Jakarta, mudah-mudahan ke Bandung. Ternyata ada sekarang di Bandung. Jadi ini bukan yayasan penyelenggara. Dia menyelenggarakan tabligh akbar, menghubungi ustaz mengatasnamakan kota dia tempat tinggal. Ustaz itu dia sudah punya kontaknya. Mau enggak ke kota ini safari dakwah? Ya mau. Setelah mau ditawarkan, siapa masjid yang mau mengundang ustaz ini nih? Saya yang mengundangnya, saya datangkan. Satu masjid ditarik 2 juta. Terus cancelingnya harus sama dia. Untuk apa? Untuk akomodasi dan tiket ustaz. Seperti itu tuh. Para ustaz itu wallahi tidak meminta satu sen pun untuk honor ceramah dia. Mereka ikhlas insyaallah. Tiket it's okay, sama makan it's okay. Amplop enggak. Mereka, kita ada ustaz yang kita undang ke sini, kasih amplop, kasih lagi. Sudah mau ke kereta, kita selipkan amplop itu di kitabnya, dia buka, dilempar lagi. Ini enggak mau. Ada ustaz, wallahi ada yang seperti itu. Enggak mau. Ustaz itu ikhlas insyaallah. Rizki deh, ustaz itu bukan dari sana. Nah jadi ada yang seperti itu, ya. Akomodasi Ustaz gak lebih dari 10 juta, yang terkumpul berapa puluh juta. Bukan panitia, tapi apa namanya, panitia-panitia lepas, bukan yayasan. Kalau yayasan kita kan berbadan hukum, diaudit ya. Keluar masuk itu jelas pembukuannya, ada pengawasannya, ada pertanggungjawaban. Kalau ini panitia lepas seperti itu ya. Mereka menyelenggarakan tabligh akbar tidak pandang waktu dan tempat. Jelek aja dah. Enggak peduli ada kajian rutin Ustaz setempat di sana. Nah, makanya ada tuduhan itu tuh karena adanya bukti nyata yang seperti itu. Nah, sekarang si penanya tadi bertanya begitu, padahal dia bersumpah demi Allah tidak untuk mencari uang. Cobalah ada adab yang diterapkan, koordinasi dengan ikhwan setempat. Jangan sampai di satu waktu diselenggarakan dua kajian. Itu enggak bagus. Ada yang berhujah, oh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ayo satu masjid puluhan majelis. Beda anu, beda situasi, beda suasana, beda efek, gitu ya. Kalau di sana ya, kalau di kota-kota lain, di satu kota berbeda dengan di kota lain, efeknya beda loh, buruk. Akhirnya seperti itu. Apalagi ada yang kemarin datang ke saya yang kayak begitu. Dia bukan orang yang menetap di satu kota, tapi menyelenggarakan tabligh akbar di kota lain. Mengundang ustaz dari luar kota lagi, ya, dibentrokan. Kalau kita, kalau di Bandung, saya umpama ada tabligh akbar diselenggarakan oleh yang lain dari ustaz yang apa kita percaya ilmu dan amanahnya, kita libur suruh semuanya ke sana. Kalau diketahui sebelumnya, ya, nggak ada masalah. Kita tidak mencari pengikut, mengikut mau tidak nggak masalah. Kita mah menyuruh orang mengikuti syariat Allah, bukan mengikuti pribadi sang ustaz. Tapi untuk dakwah itu kepada Allah, mengajak kepada Allah, bukan kepada si da'i, bukan. Siapapun yang berdakwah asal dia ini benar, oke, kita dukung. Kita libur, kita kesana semua. Kalau di kita begitu ya. Nah, saya pernah tanya, kenapa antum menyelenggarakan di luar kota? Antum kan kenapa tidak di kota antum kemudian musyawarah dengan penyelenggara tetap di sana. Kenapa di luar kota? Jawabannya mengisyaratkan tuduhan buruk kepada ustaz lokal. Ini ustaz kan mereka awam-awam tuh. Biar gak kaget kalau langsung ikut ke kajian ustaz Semat, kaget. Keras loh. Emangnya selama ini kita keras gitu. Tunjukkan di mana kerasnya. Takut sama orang-orang berjilbab. Loh, apakah yang hadir di sana tidak berjilbab? Berjilbab juga kan? Ya kan materinya di sana berat, ustaz, kajian kitab. Anda pernah hadir enggak di kajian kitab kita? Belum. Bagaimana tahu bisa berat? Walaupun kajian kitab, bahasanya kan disederhanakan, disesuaikan dengan daya tangkap, daya serap audiens, walaupun yang baru bisa paham, kan gitu ya. Di mana kerasnya, di mana beratnya. Jadi dia tidak pernah ikut, tiba-tiba orang menyelenggarakan yuk, nah seperti itu. Jadi pertama okelah, para penyelenggara itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua, coba adab diterapkan. Rata-rata yang seperti itu lebih sibuk dengan urusan teknisnya daripada hadir di majelis kajiannya. Sibuk dengan menjemput, sibuk dengan menyiapkan konsumsi, sibuk dengan akomodasi, sibuk. Gak dengar pengajiannya. Jadi apa yang mereka harapkan? Bukan ilmu. Gak tahu apa. Pertama, ada tuduhan tidak ikhlas itu karena ada bukti seperti itu. Fakta di beberapa kota ya. Yang kedua, ada ucapan, dan kita juga ingin berkiprah tuh agar orang-orang itu tidak hanya mengetahui yayasan ini aja sebagai penyelenggara dakwah, kita juga penyelenggara dakwah. Oh, ingin muncul namanya. Nah, itu sudah bibit-bibit ketidakikhlasan. Si pelaku mengaku ikhlas, si pelaku. Ikhlas versi dia, ya enggak? Tapi pada hakikatnya belum tentu ikhlas. Seperti tadi, kesyirik di kalangan umatku lebih tersembunyi dari semut hitam merayat di atas batu hitam dalam keadaan gelap malam. Seperti itu. Dia tidak sadar, dia tidak ikhlas, tapi meyakini ikhlas sampai bersumpah demi Allah segala macam. Yang jelas, silakan kalau mau menyelenggarakan, ingin terlibat di dalam aktivitas dakwah, pertama ikhlas, yang kedua coba koordinasi dengan ikhwan. Kalau umpamanya memang satu akidah, satu manhaj, kenapa tidak koordinasi gitu? Ketika tidak ada koordinasi, ada tuduhan itu ya wajar, lumrah ya. Begitu. Mudah-mudahan ikhwan yang bertanya, penyelenggara kajian lepas di Pangkal Pinang itu menyadari bahwa tuduhan itu karena ada fakta, mungkin bukan di antum faktanya tapi di yang lain, kemudian terlihat ada tanda tanya di kepanitiaan tersebut. Coba koordinasi yang baik, yang bagus. Kalau yang diinginkan betul-betul pahala, bukan ingin memunculkan nama, bukan mencari dunia gitu ya, kenapa tidak koordinasi dengan penyelenggara setempat? Wallahu a'lam. Terakhir ya, sini. Kalau zalim kepada diri sendiri, seperti malas makan atau menunda makan sampai sakit, apakah itu juga bentuk azab kepada kita? Iya, semua dosa, semua kesalahan itu merupakan azab Allah kepada kita. Karena kesalahan kita sebelumnya, mungkin salah satunya karena ketidakikhlasan. Cepat-cepat dirubah karakter buruk tadi menjadi yang baik. Terakhir, apakah setan lebih menyukai orang yang terjerumus ke dalam binah daripada maksiat? Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Imad. Kata beliau, al bid'atu ahabbu minasy ahabbu ila syaitan minal ma'asi, bahwa kebid'ahan itu lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Kenapa? Pertama, kalau maksiat apalagi berupa kezaliman, itu maksiatnya kepada sesama manusia. Kalau kebid'ahan, kepada Allah dan Rasulnya. Kebid'ahan itu kan menambah-nambah atau mengurangi dari agama ini ya. Itu kejahatan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada sama manusia. Itu pertama. Kedua, kalau maksiat, pelakunya itu sadar tahu bahwa itu dosa. Coba tanya kepada pencopet, kepada pencuri, kepada pemabuk. Tahu gak bahwa itu semuanya dosa? Tahu. Merasa diri dosa dan tidak ingin ini menurun ke anaknya. Coba tanya kepada pezina, mau gak turunan kamu nanti menjadi pezina? Ih, amit-amit jabang bayi. Kan gitu ya. Saya mah ingin anak saya menjadi kiai. Dianya sendiri pezina. Seperti itu. Tapi kalau pelaku kebinahan, merasa benar dengan kebinahannya. Kalau merasa benar, tidak mungkin tobat. Tobat dari apa? Yang saya lakukan kok benar gitu. Oleh karena itulah, maka dia akan terus ngeyel di atas kebidahan yang dilakukannya. Dan merasa benar, merasa itu ibadah yang agung. Mempertahankan diri dalam hal itu jihad. Memerangi orang-orang yang menyalahkannya adalah dianggap jihad. Makanya lebih disukai oleh setan dibanding kemaksiatan. Karena orang yang melakukan bidah merasa benar. Iya. Sedangkan orang bermaksiat tahu bahwa itu dosa. Tagenin tahu alasannya. Terakhir, habenwe terakhir, sudah sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi.